Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kita melanjutkan kembali pelajaran kita bersama kitab Al-Muyassar fi ilmi nahwi, yaitu pelajaran dasar-dasar ilmu nahwu, itu ilmu kaidah bahasa Arab. Pada pertemuan yang sebelumnya sudah kita bahas tentang macam-macam isim, ya. Ada yang disebut dengan isim mufrad, yaitu kata benda tunggal. Kemudian ada juga isim musanna, yaitu yang menunjukkan dua. Dan yang ketiga adalah isim jamak mudzakkar salim, yaitu jamak untuk laki-laki, seperti muslimuna atau muslimina. Dan yang keempat adalah jamak mu'anas salim, yaitu jamak untuk perempuan, misalnya solihatun, ya, atau kafiratun. Ini adalah apa? Jamak mu'anas salim. Kita lanjutkan yang kelima di halaman 7. Itu adalah jamak taksir. Jamak taksir, jamak yang tidak beraturan. Disebutkan di sini oleh beliau, jam'u taksiri, jamak taksir huwa, dia adalah ma taghayyara an surati mufradihi, apa-apa yang berubah dari bentuk mufradnya. Dia mengalami perubahan dari bentuk apa? Tunggalnya. Contohnya waladun, jamaknya adalah auladun, ya, anak-anak. Baitun, jamaknya apa? Buyutun, rumah-rumah. Rajulun, jamaknya adalah rijalun, para lelaki. Daftarun, ya, jamaknya apa? Dafatiru, buku tulis, buku tulis. Rasulun, jamaknya rusulun, yaitu para rasul. Masjidun, jamaknya masajidu, masjid-masjid. Wa yu'rafu dzalika, dan diketahui hal itu, yaitu jamak taksir, birruju'i, dengan kembali atau merujuk, ilal qawamisi, kepada kamus-kamus, ya, wa kathratil itilai, dan dengan banyak menala'ah, wal qiraati, dan banyak membaca. Kemudian beliau berikan contoh-contoh yang lain, al-amsilatu, contoh-contoh. Ra'sun, ya, artinya kepala. Jamaknya apa? Ra'sun, yaitu jamaknya adalah ru'usun, kepala-kepala. Batnun, perut, jamaknya butunun, ya, perut-perut. Yaumun, hari, satu hari, jamaknya ayyamun, hari-hari. Rijlun, kaki, jamaknya adalah arjulun, kaki-kaki. Kitabun, buku, jamaknya apa? Kutubun, buku-buku. Syahrun, bulan, jamaknya adalah ashurun, bulan-bulan. Ainun, yaitu mata, jamaknya adalah ayunun, ya. Kemudian asadun, singa, jamaknya apa? Usudun, singa-singa. Wajhun, jamaknya adalah wujuhun, ya, wajah-wajah, atau bisa juga aujuhun, ya, aujuhun, wajah-wajah. Ini adalah contoh untuk apa tadi, jamak taksir, ya, jamak yang tidak beraturan, sehingga kita butuh banyak untuk melihat, ya, pada kamus, atau mungkin menelaah, atau membaca, ya, atau bertanya kepada yang lebih tahu, ya. Jadi ada tiga macam apa isim jamak. Yang pertama jamak mudzakkar salim dengan diakhiri apa, wawunun atau ya'nun, ya. Kemudian yang kedua adalah jamak mu'anas salim diakhiri dengan alif dan ta. Dan yang ketiga adalah apa, jamak taksir, yaitu jamak yang tidak beraturan. Demikian yang bisa kita bahas pada kesempatan yang singkat ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.